mim masad, dari masad. Kata beliau, masad min lifin syadidin khasyin, yaitu dari serat, sabut, ya. Nah lihat kayak sabut kelapa itu, nah, itu leaf namanya. Nah, tali yang terbuat dari leaf, yang syadidin khasyin, yang sangat kasar, yang sangat kasar. Turfa'u bihi fi nari jahannam, yang kemudian dia diangkat, jadi ditarik ke atas, digantung dalam neraka jahannam. Thumma turma ila asfaliha, kemudian dilemparkan lagi ke bawah. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud masad di sini adalah hadidah, besi. Besi yang ditaruh di lehernya. Nah, diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau mengatakan fi jidiha hablum min masad, ay silsilatun min hadid, dhar'uha sab'una dhira'an. Nah, yaitu rantai dari besi yang panjangnya sepanjang 70 hasta, yang dimasukkan melalui mulutnya, lalu kemudian dikeluarkan lewat duburnya, terus diangkat, kemudian dibuang, diangkat, dibuang, dan begitu seterusnya. Waliyadzubillah, sangat dahsyat siksaan itu. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksaan api neraka itu. Ini akibat, ayyuhal ikhwah, akibat kekufuran dan akibat permusuhan yang sangat kepada ahlul haq, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaknya kita berlindung diri kepada Allah dari menentang kebenaran, dari mengingkari al-haq, dari memusuhi al-haq, dan semoga Allah jalla wa ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan dari tafsir suratul Masad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhalu hafidhukum Allah.